إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانا في الدين أعزكم الله الله سبحانه وتعالى برفيمن dalam Al-Quran عاملة ناصبة تصلى نارا حامية عاملة ناصبة sebuah jiwa yang beramal, seseorang yang melaksanakan amalan-amalan, ibadah-ibadah, nasibah, jiwa yang letih, jiwa yang capek dengan amalannya, dengan ibadahnya, menggambarkan seseorang yang betul-betul bersungguh-sungguh dalam beramal, bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Capek, letih, dia kerahkan semua yang dia sanggup, yang dia mampu, tetapi tasla naran hamiyah, dia kelak nanti akan memasuki atau akan dimasukkan ke dalam neraka yang sangat panas. Artinya amal yang dia kerjakan selama ini sia-sia. Apa yang dia lakukan selama ini gak ada pahalanya. Sudah capek, sudah letih, sia-sia. Justru diancam dengan neraka Allah Azza wa Jalla yang begitu panas. Tasla naran hamiyah. Disebutkan dalam tafsirnya, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah melewati salah seorang rahib pendeta di saumaahnya, di tempat dia beribadah, di tempat dia beramal di situ. Beliau tunjuk itu pendeta sambil mengatakan, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Maka ayat ini qanatin azakumullah ditujukan kepada mereka-mereka yang beramal tetapi belum dalam keislaman. Semua qanan muslim, orang-orang kafir, al-yahud wan nasara dan beragam orang-orang kafir yang lainnya, walaupun mereka memiliki sebuah amal yang begitu banyak, yang begitu besar, semua itu sia-sia belaka. Walaupun mereka capek, letih, sia-sia belaka. Ancaman neraka menanti mereka dikarenakan kekufurannya. Maka Jangan tertipu dengan sebuah amal. Jangan tertipu dengan semata-mata amal yang banyak. Jangan tertipu dengan semata-mata amal yang dilakukan dengan letih dan capek selama mereka masih kafir, selama mereka belum menjadi seorang yang muslim. Semua amal yang mereka lakukan sia-sia belaka. Wa qadimna ila ma amilu min amalin wa ja'alnahu haba'an manthura. Sia-sia belaka. Ikhwan fillah azzaakumullah, Allah juga mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi, qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maukah aku beritakan kepada kalian seseorang yang paling merugi amalannya, yaitu orang-orang yang sesat upaya mereka di dunia ini, namun mereka mengaku, mereka meyakini, mereka menganggap telah mengerjakan perkara kebaikan. Disebutkan dalam tafsirnya pula ayat ini oleh sebagian ahli tafsir ditujukan kepada kaum Khawarij. Kaum Khawarij, sekelompok yang secara zahirnya adalah muslimin, termasuk firqatun dhalatun minal muslimin, sekelompok yang sesat dari kalangan kaum muslimin, dikenal dengan ibadahnya, dikenal dengan sholatnya, dikenal dengan puasanya, dikenal dengan tilawatul Qur'annya, mengalahkan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Tetapi apa yang mereka usahakan, apa yang mereka amalkan, sia-sia belaka. Disebutkan dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberitakan kepada mereka tentang satu orang yang datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, yang mengecam beliau terkait dengan pembagian harta Hunain. Ketika dia pergi, Rasul mengatakan, saya khruju min dhi'i hadha, akan keluar dari sulbinya orang ini qaumun, suatu kaum, tahqiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim. Kalian wahai para sahabat meremehkan salatnya kalian bersama dengan salatnya mereka, meremehkan puasa kalian bersama dengan puasa mereka. Yaqra'una al-Qur'an, mereka membaca Al-Quran, la yujawizu taraqihim, tidak sampai ke tenggorokan mereka. Yamruquna minad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah. Mereka ini keluar, melesat dari agama ini seperti keluarnya busur dari buruannya, anak panah, anak panah dari buruannya. Disebutkan dalam lafaz yang lain, thumma la ya'uduna ilaih, kemudian mereka tidak akan kembali lagi kepadanya. Ini kaum Khawarij. Dan sebagai contoh saja, berlaku untuk kaum Khawarij dan berlaku untuk siapa saja, kelompok apapun, siapapun yang beramal, yang beribadah kepada Allah Azza wa Jal, walaupun jumlahnya banyak, walaupun jumlahnya mengalahkan hamba-hamba Allah yang salihin, selama tidak di atas sunnah, selama tidak dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, selama tidak ada niatan-niatan yang lurus, tidak ada keikhlasan niat dalam beribadah kepada Allah azza wajalla, semua itu akan sia-sia belaka. Amal mereka ditolak. Bahkan mereka masuk dalam kategori orang-orang yang jatuh dalam perkara-perkara bid'ah, sesat yang mereka lakukan, menyimpang apa yang mereka kerjakan, dalam keadaan mereka menduga, mereka mengira telah bagus amalannya. Maka jangan tertipu dengan amal kalian. Walaupun amal kamu banyak, ibadah kamu banyak, mengalahkan orang-orang saleh, mengalahkan kaum salaf, selama ibadah kamu tidak ikhlas, selama ibadah kamu tidak sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua itu akan tertolak. Man amila amaran laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amal dengan tanpa contoh dari kami, maka dia tertolak, ditolak, enggak diterima amalnya oleh Allah azza wajal. Amalnya termasuk amal bid'ah dan pelakunya berdosa dikarenakan terjatuh dalam amal-amal yang bid'ah. Ayat di atas menggambarkan kepada kita tentang bahaya bid'ah, yakni pelakunya tidak merasa berdosa, pelakunya tidak merasa bersalah, pelakunya yakin di atas kebenaran, di atas amalan, di atas ibadah kepada Allah azza wa jal. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Itu bahayanya. Padahal dhalla sa'yuhum, kata Allah, sesat usaha mereka, sesat upaya mereka, menyimpang amal-amal mereka. Jangan tertipu dengan amal kalian kalau enggak ada keikhlasan. Jangan tertipu dengan amal kalian kalau tidak ada muwafaqatus sunnah. Ikhwanul fillah azakumullah, ini adalah pihak-pihak di mana amal-amal mereka itu dinyatakan sia-sia. Sebagian mereka karena kekufurannya, amalnya orang-orang kafir yang dia kerjakan selama kekufurannya ditolak. Apapun yang mereka kerjakan di yaumul qiyamah nanti habaan mansura, seperti debu yang berterbangan. Sebagian lagi muslim, kaum muslimin, termasuk kaum muslimin, tapi amal-amal mereka sia-sia belaka dikarenakan tidak ada keikhlasan. Sebagian mereka ikhlas tapi tidak ada badannya muwafaqatus sunnah. Maka amal diperhitungkan dengan dua hal di atas. Bagi kaum muslimin diperhitungkan dengan keikhlasannya dan sesuai dengan sunnah. Amal yang sedikit ketika sesuai dengan sunnah dan dia ikhlas mengerjakannya, itu lebih utama dan lebih afdal daripada amal yang banyak namun dia dalam kebid'ahan. Seperti yang dinukil dari sebagian salaf, mereka mengatakan al-iqtisadu fi sunnati khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Sederhana, dalam sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam kebid'ahan. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Ikhwan fillah azakumullah, di sana ada satu hal penting yang perlu diwaspadai. Upaya-upaya syaitan untuk menyimpangkan Bani Adam, terutama bagi mereka-mereka yang mengerti ilmu, berupaya sekuat tenaga mengikhlaskan niatnya dalam beramal, dalam beribadah kepada Allah, yang berupaya dengan ilmunya, dengan sekuat tenaga mencocokkan, menyesuaikan amal dia dengan bimbingan sunnah, dan dia berlatih dengan itu sehingga masyhur, masyhur di kalangan kaum muslimin, di kalangan orang sekitarnya, orang yang saleh, orang yang ikhlas, orang yang sesuai dengan bimbingan sunnah. Ada perkara penting yang perlu diwaspadai, yaitu sebesar apapun amal yang kamu kerjakan, sebanyak apapun amal yang kamu lakukan, jangan tertipu dengan amal kamu. Walaupun kamu sudah ikhlas, Walaupun kamu sudah berupaya sesuai dengan sunnah, sedikit pun jangan tertipu dengan amalan kamu. Sebab di sana ada yang lebih ikhlas daripada kamu. Di sana ada yang lebih sesuai dengan sunnah daripada kamu. Di sana ada yang jauh lebih banyak amalnya daripada kamu. Di sana ada orang yang lebih banyak andilnya untuk Islam, untuk dakwah, untuk muslimin daripada kamu. Di sana ada orang yang lebih alim daripada kamu. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Dan di atas orang-orang yang punya ilmu masih ada orang-orang yang alim di atasnya. Sehingga jangan merasa kamu yang paling andil terkait dengan dakwah dan tarbiyah. Jangan merasa yang paling soleh dalam beramal, dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Jangan merasa yang paling nyunnah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab perasaan-perasaan yang seperti ini akan memunculkan sikap ujub, bangga diri. Sikap ujub akan meruntuhkan semua amal yang kamu kerjakan. Perasaan yang seperti itu akan memunculkan sikap takabur, sikap sombong, meremehkan orang lain, menganggap orang lain amalnya sedikit. Yang namanya takabur akan membuat amal kamu akan sia-sia belaka. Maka tatkala kamu bisa beramal, apapun amal itu, kamu ikhlaskan niat kamu kepada Allah Azza wa Jal. Kamu sesuaikan dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka bersyukurlah kepada Allah, bertahmidlah kepada Allah yang telah memberikan kamu taufik wal hidayah bisa beramal dengan ikhlas sesuai dengan sunnah. Bersyukur kepada Allah. Tingkatkan amal kamu. Di antara sifatnya seorang mukmin, ini merupakan sifatnya salafun salih rahimahumullahu taala. Mereka itu kathirul amal, orang yang banyak beramal, mujtahiduna fi, bersungguh-sungguh dalam beramal. Namun mereka memandang mereka belum banyak amalnya, menganggap kecil amal yang mereka kerjakan, menganggap remeh, belum apa-apa yang selama ini mereka lakukan. Padahal mereka orang yang banyak amalnya, sehingga mereka terus berusaha bersungguh-sungguh meneruskan amalnya, meningkatkan amalnya, memperbaiki amalnya, memperbanyak amalnya, bersungguh-sungguh dalam beramal. Sementara sifatnya seorang yang fajir, orang yang munafik, orang yang tidak ada amalnya, orang yang jarang beramal, atau amalnya ada yang tidak beres, mungkin pada keikhlasannya atau mungkin pada muwafaqatus sunnahnya, tapi dia merasa orang yang paling banyak amalnya, merasa orang yang paling banyak andilnya, merasa orang yang paling begitu besar amalnya yang dia kerjakan, sehingga dia merasa puas tak lagi meneruskan amal, sehingga dia merasa ujub, takabur, tarafu', merendahkan orang lain, yang membuat amalnya dia sia-sia belaka. Sekali lagi, bagaimanapun kondisi kamu, bagaimanapun sempurnanya iman, amal dan takwa kamu, jangan tertipu dengan amalan kamu. Di sana ada yang lebih baik daripada kamu. Terus dalam beramal, ikhlaskan niat dalam beramal, sesuaikan dengan sunnah dalam beramal, bersungguh-sungguhlah dalam beramal, perbanyaklah dalam beramal, dan mohon taufik wal hidayah kepada Allah untuk istiqamah dalam beramal. Pandang diri kamu kecil, pandang diri kamu masih banyak kekurangan, supaya kamu terus bersemangat dalam beramal. Jangan ujub, jangan takabur, jangan tarafu', merasa tinggi, dan jangan pula ada pada diri antum hal-hal yang lain yang bisa merusakkan amal. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua, sehingga dengan taufik minallahi azza wajal semata kita bisa diberi kemudahan dalam mengerjakan amal saleh dengan penuh keikhlasan sesuai dengan sunnah, dan tidak tertipu dengan amal kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.